Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babun la yashba'u duna jarihi, bab tidak pantas seseorang itu dalam keadaan kekenyangan, tayyib, selain tetangganya dalam keadaan kelaparan. Barakallahu fikum. Dia membuat bab tidak pantas bagi seseorang dia dalam keadaan kekenyangan sedangkan tetangganya, barakallahu fikum, dalam keadaan kelaparan. Iya. Dia kenyang sendirian. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Katsir, telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, sudah lewat terjemahnya, tayyib, thiqatun. Qala akhbarana Sufyan, beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini siapa? Luqman, petanahan. Ats-Tsauri, tahunya? Taib, labas. Ya, Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Barakallahu fikum. Siapa nama ayah beliau? Sufyan bin Men. Sufyan bin siapa di sini? Ma'rufnya Sufyan Al-Thawri. Nama ayahnya siapa? Uthman. Taib, Sa'id. Sufyan ibn Sa'id. Barakallahu fikum. Al-Thawri itu nisbah kepada siapa? Sudah lewat, Fauzan Sidoarjo. Nisbah kepada tempat, profesi, atau apa? Atau nisbah kepada wala? Ats-Tsauri di sini. Saif. Ats-Tsauri nisbah kepada apa? Tempat? Profesi? Jibril. Zakaria. Ahmad. Padang. Taib, nisbah kepada kakek beliau, Jadduhul A'la, yang bernama Thawr. Barakallahu fikum. Amirul Mukminin fil hadith. An Abdul Malik ibni Abi Bashir, dari Abdul Malik bin Abi Bashir, tayyib, Al-Basri, thiqatun. Beliau adalah rawi yang thiqah. An Abdullah ibnil Musawir, dari Abdullah bin Al-Musawir. Barakallahu fikum. Abdullah bin Al-Musawir ini maqbul. Al-Hafidz mengatakan dia rawi yang maqbul. Ya. lam yarwi anhu illa Abdul Malik. Tidak ada yang meriwayatkan dari dia melainkan hanya Abdul Malik. Dia hanya punya satu orang murid, yaitu Abdul Malik bin Abu Bashir. Barakallahu fikum. Rawi yang seperti ini sifatnya disebut dengan istilah apa? Ahmad Ngawi. Ahmad Bantul ya. Sekarang Ahmad Sidayu. Disilakan dengan apa Ahmad? Rawi yang hanya punya satu murid. Antum tadi enggak ikut baca atau baru datang? Hah? Baru datang? Baik, labas. Rawi yang seperti ini di sebut dengan rawi apa? Abdussalam. Wallahu a'lam. Yazid. Majhul ain. Baik, ya. Rawi yang seperti ini diistilahkan dengan majhul ain. Rawi yang hanya punya satu orang murid dan dia tidak mendapatkan tazkiyah ataupun jarah dari ulama yang lain yang mu'tabar, diistilahkan dengan majhul ain. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah majhul hal. Majhul hal adalah rawi yang hanya memiliki dua orang murid, barakallahu fikum, atau lebih, namun tidak ada rekomendasi atau jarah dari ulama yang mu'tabar, barakallahu fikum. Tayyib. Itu majhul hal. Rawi yang disifati dengan majhul itu termasuk rawi yang dilemahkan hadisnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala sami'tu Ibn al-Abbas. Abdullah menyatakan aku mendengar Ibnu Abbas yukhbiru Ibn Zubair. Beliau menghabarkan bahwasannya Ibn Zubair di sini siapa? Urwah bin Zubair atau Abdullah bin Zubair? Tayyib. Inda man? Inda akhina. Lukman, Jambi atau Palembang. Ibnu Zubair di sini siapa? Abdullah bin Zubair atau Urwah bin Zubair? Kenapa antum menyatakan Abdullah bukan Urwah? Takian. Abdullah bin Zubair, kenapa? Kenapa bukan Urwah? Apa? Min abadillah. Tidak. Tidak ada kaitannya di sana. Hamzah. Cilacap. Atau Ambon. Memangnya tidak boleh seorang rawi meriwayatkan orang yang tabaqatnya lebih rendah daripada dia? Urwah tidak meriwayatkan dari Ibnu Abbas? La. Al-Labib yabham. La Buddha. Abdullah. Bengkulu. Abdullah. Bukan mentang-mentang antum Abdullah gitu ya. Kenapa? Karena Urwah masih kecil gitu ya. Enggak mungkin sama-sama anak kecil saling meriwayatkan gitu ya. Lah. Bukan itu jawabannya. Abdullah Nanang. Abdullah juga. Kenapa? Pakai kaidah asal begitu. Kalau Ibnu Zubair umumnya adalah Abdullah. Kurang ilmiah. Muhammad Ridwan. Abdullah, kenapa? Karena Abdullah sahabi, sedangkan Urwah tabi'i. Ya, sehingga kalau yang dimaksud dengan Ibnu Zubair di sini adalah Urwah, berarti apa? Sanadnya itu kebalik. Iya, sahabi meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan dari nabi. Ya toh? Sehingga apa? Iya, sanad itu kebolak-balik. Barakallahu fikum. Iya. Ada inqita' padanya. Tayyib. Sehingga yang tepat itu adalah Abdullah Ibnu Zubair dengan alasan dikarenakan Urwah laisa minas sahabi. Tapi dia masuk dalam kategori tabi'i. Barakallahu fikum. Ahsanta. Wa mahalu hadzal isnad. Terus bagaimana keadaan sanad hadis ini? Abdullah Lampung. Ini malamnya Abdullah ini. Makbul. Sanadnya makbul, berarti diterima. Kalau ditanya keadaan sanad, jawabannya imma sahih, wa imma hasan, wa imma dhaif, wa imma maudhu, wa imma al-munkar. Belum pernah ada jawaban makbul. Itu untuk keadaan rawi, bukan sanad. Isnaduhu dhaif. Alasannya? Kenapa Anda melemahkan sanad hadis ini? Baik, ya, isnaduhu dhaif. Sanad hadis ini lemah, fihi Abdullah ibnul Musawir. Qal hafid maqbul. Taib. Ay intubi. Barakallahu fikum. Lakin, akan tetapi, barakallahu fikum. Hadzal isnad. Taib. Lahu syawahid. Sanad hadis ini memiliki penguat. Dari jalan-jalan yang lain, min hadis Anas ibni Malik, wa Aisyah radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga hadisnya itu sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. setelah dikuatkan dengan hadisnya Anas dan Aisyah radhiyallahu anha. Bisa antum lihat pembahasannya secara tayyib, panjang dan lebar dalam kitab As-Sahihah, hadis nomor 149. Barakallahu fikum. Tayyib, yaqul Ibnu Zubair mengatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu alladhi yashba'u wajaruhu ja'i'un. Bukanlah seorang mukmin yang dia dalam keadaan kenyang, akan tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Barakallahu fikum. Tayyib. Ai wa huwa ya'lamu dzalik. Maksudnya dalam keadaan dia tahu. Ya. Kalau tetangganya itu dalam keadaan kelaparan. Barakallahu fikum. Iya. Dia kenyang di rumah dengan makanan yang lengkap, 4 sehat, 5 sempurna, tambah ziyadah makbulah. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Habis makan dia pun bersendawa gitu ya. Barakallahu fikum. Namun dia mendengarkan tangisan anak tetangga. Iya. Taib ribut di samping itu tetangganya pada menangis anak-anaknya. Barakallahu fikum. Dia terdengar sayup-sayup, ya. Perbincangan antara tetangga dan istrinya tadi. Mas, ini gimana anak kita? Sudah kelaparan, sudah 1 minggu belum makan. Ini gimana ini, Mas? Gitu ya. Gimana lagi deh, aku sudah usaha. Wah, ribut suami istri ini. Barakallahu fikum. Dia tahu. Ya. Taib. Laisa al-mu'min, kata Rasul. Orang yang demikian kalau dia cuek saja. Ah, urusan gitu ya. Taib. Gak usah ngikutin urusan orang. Gak usah ikut campur urusan orang. Bilang sama istrinya seperti itu. Ya. Istrinya sudah mau ngasih makanan sama tetangga. Mas, ini gimana tetangga kita kelaparan? Sudahlah. Gak usah ngurusi rumah tangga orang lain. Iya. Tayyib. Nanti malah kita kena getahnya. Sudah, urusi saja rumah tangga sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ini bukan kategori mukmin yang baik. Paham, Ifan ya? Tayyib. Karena Rasul mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba'. Tidaklah masuk dalam kategori mukmin orang yang kekenyangan namun tetangganya kelaparan. Dalam keadaan dia tahu. Sehingga keluar dari pembahasan ini, barakallahu fikum, orang yang kenyang tetangganya lapar namun dia tidak tahu. Paham kan ya? Tayyib. Tidak tahunya itu barakallahu fikum bukan dikarenakan memang enggak mau tahu, tapi benar-benar dia tidak tahu. Maka orang yang demikian tidak masuk dalam ancaman, tidak masuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasul. Paham ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang kekenyangan, barakallahu fikum, tetangganya kelaparan dalam keadaan dia tahu kondisi tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun ucapan Rasul, laisal mu'min, barakallahu fikum, tayyib, yang dinafikan di sini adalah nafyul kamal. Iya, yang dinafikan adalah kesempurnaan. Sehingga maknanya adalah bukanlah mu'min yang sempurna imannya. Barakallahu fikum. Tayyib, ini pendapatnya ahlu sunnah. Berbeda dengan pendapatnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menganggap an-nafi di sini barakallahu fikum adalah nafyus sihah. Iya. Taib. Sehingga mereka menganggap orang yang kenyang dalam keadaan tetangganya lapar berarti dia bukan mukmin sama sekali. Berarti apa, Ikhwan? Kafir. Taib. Barakallahu fikum. Itu adalah pendapat yang ekstrim. Iya. Yang benar apa yang disebutkan oleh mereka para ulama, bahwasanya penafian di sini yang dimaksudkan adalah nafyul kamal la nafyus sihah. Tayyib. Barakallahu fikum. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum di dalamnya terdapat faedah innal mu'min la yakunu kamilul iman hatta yatafaqqada ahwal jarihi. Baik. Wala yaghfal anhu wa yuwasihi hasba al mustata wa yuwasihi hasba al mustata. Barakallahu fikum. Baik. Seorang itu tidak akan bisa mendapatkan keimanan yang sempurna sampai barakallahu fikum dia memperhatikan keadaan tetangganya. Barakallahu fikum. Iya. Dan dia tidak lalai. Dalam artian apa, Ikhwan? Tidak cuek. Iya. Acuh tak acuh, tidak peduli dengan keadaan tetangga. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan seorang itu berusaha untuk ya melakukan muasah. Tayyib. Barakallahu fikum. Memberikan bantuan kepada tetangganya tadi sesuai dengan kadar kemampuan dia. Barakallahu fikum. Ya. Itu di antara adab dalam bertetangga. Barakallahu fikum. Ya. Hendaknya kita memiliki perhatian dan tidak cuek, tidak acuh tak acuh dengan keadaan tetangga kita. Barakallahu fikum. Paham, Ikhwan, ya? Demikian juga para thalabah. Iya. Kalian hidup bertetangga dengan teman-teman kalian. Sehingga diharapkan bagi kalian untuk memperhatikan tayyib keadaan sahabat-sahabat kalian atau teman-teman kalian. Iya. Tayyib. Jangan sampai kalian keluar masuk warung, masuk kamar, gitu ya, kekenyangan, sedangkan teman kalian cuman mengelus-ngelus perutnya, barakallahu fikum, tayyib. Kadang juga buang angin, masuk angin, belum makan. Iya. Sedangkan kalian buang hawa, barakallahu fikum. Ini menunjukkan keadaan yang tidak bagus di dalam sakan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga sikap yang bagus ya ketika barakallahu fikum masuk kamar, ya bawakanlah oleh-oleh buat teman-teman kalian, ya. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan sikap muasah, sikap peduli dengan teman-temannya, yang itu juga masuk dalam kategori tetangga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nantafi bihadil qadar insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.